Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi sunnatihi la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali merenungkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan itu semua dapat mengantarkan kita. Kehidupan di dunia ini adalah sebagai sarana untuk tujuan kita untuk di akhirat nanti mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini kita akan mengkaji ayat 197 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Artinya, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ayat ini adalah mempunyai hubungan yang sangat erat dari ayat 194, 95 dan 96 sampai pada ayat 197 yang pada kajian kita sekarang ini. Dan juga kita melihat terjadinya pengulangan-pengulangan yang mana mengingatkan kita untuk supaya orang jauh dari menyembah berhala, karena inilah yang menjadi sentral hidup yang paling utama dari keselamatan kita untuk menggapai kehidupan akhirat kelak nanti, yaitu ketika seorang hamba itu yang betul-betul murni mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi nikmat, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Makanya di sini, apa rahasia dari pengulangan ayat tersebut? Rahasianya adalah diulangnya ayat tersebut, Allah ingin menjelaskan sekali bahwasannya apa yang disembah oleh orang-orang terdahulu itu tidak pernah mendatangkan manfaat bagi orang yang menyembah patung tersebut. Begitu juga tak pernah mendatangkan bahaya. Artinya dia tidak pernah bergerak karena dia adalah memang dibuat oleh manusia. Inilah hal yang sangat naif sekali. Sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu pula yang disembah oleh manusia itu sendiri. Banyak sekali begitu kalau kita lihat zaman sekarang ini, materi yang mereka jadikan agung-agungkan di dalam hidup mereka, sehingga semuanya segala sesuatunya mesti mencari kehidupan atau materi. Maka kalau tidak ada materi, tidak indah dalam kehidupan ini. Itu adalah perkataan atau keinginan atau hasrat yang salah, karena kalau kita hidup ini tidak bersama Allah, maka tidak akan merasakan nikmat. Makanya lebih baik, Ustaz Sapiar, kalau orang dulu sengsara sakit tapi dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, daripada orang badannya sehat tapi dia hidup hanya bersama nikmat Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan ini. Berapa persenkah kira-kira Ustaz Sapiar melihat hal tersebut? Apakah banyak orang hidupnya itu senang tapi dia bersama Allah dengan tidak hanya dengan nikmatnya saja, atau banyak juga orang hidup sakit tapi dia selalu nikmat hidup bersama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat dari ibadah seseorang yang mengetahui hanya persen ke persen Allah dengan hambanya, kita tidak bisa memberikan penilaian, kan begitu. Tapi yang diminta dalam kehidupan kita, kita harus berusaha kalau bisa kita hidup dengan kenikmatan tapi selalu kita berada bersama Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang yang dia sakit tapi suka mengeluh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat orang yang fakir, miskin, enggan untuk menerima bantuan orang lain. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana dalam kehidupan kita ini supaya kita menjauhi hal-hal yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu, kalau kita sakit, sakit kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Senang, senang kita dengan nikmat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kita selalu senandungkan dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, terjauhi daripada api neraka. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya, terima kasih. Kalau kita lihat juga, target hidup ini adalah baik. Target hidup ini adalah mencapai ridho ilahi. Jadi yang bukan berarti ada persepsi orang menduga kajian kita ini, kalau gitu lebih bagus kita miskin saja. Tidak. Atau ada juga yang menduga lebih bagus kita kaya saja. Tidak. Jadi yang penting tuh targetnya apa? Targetnya ridho ilahi. Berbuat ketika orang bercita-cita untuk memiliki harta berlebih, cita-citanya bukan berarti untuk pamer, itu salah. Tetapi cita-citanya bagaimana dengan harta yang berlebih ini dia bisa membantu orang lain, bisa menunaikan rukun Islam yang keempat, membayar zakat, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, bisa membantu pendidikan anak-anaknya supaya lebih bagus. Nah, ini adalah kerangka-kerangka untuk mencapai ridho ilahi tadi. Maka jangan berarti mengilustrasikan bahwa Islam itu agama yang mengajak umatnya untuk miskin. Tidak. Kadal fakru an yakuna kufron merupakan ilustrasi bahwa kemiskinan akan menimbulkan kekufuran. Tetapi bukan berarti juga kekayaan bisa tidak menimbulkan kekufuran. Ada juga orang kaya kufur. Jadi selain Sa'labah yang miskin kemudian kaya kufur, kita juga menemukan Qarun yang kaya juga kufur. Ada orang miskin bisa kufur, ada orang kaya bisa kufur. Kekufuran bukan terletak di miskin dan kaya. Kekufuran terletak di dalam iman dan sanubari. Orang miskin yang sabar, dia akan beriman dan meninggikan kualitas imannya. Seperti sosok Abu Zar Al-Ghifari yang menentang khalifah yang pada waktu itu karena terlalu menggebu-gebu melihat harta dunia sebagai target kehidupan. Tetapi juga kita menemukan Abu Bakar, sosok orang yang kaya dan dermawan. Utsman bin Affan, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang kaya yang dengan harta yang dimilikinya dia berkorban untuk menegakkan agama dan syariat Islam di bumi ini. Jadi prinsipnya dalam Islam adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harta adalah sarana dan tujuan hidup adalah menggapai ridho ilahi. Makanya kita lihat ketika pembebasan kota Makkah, kan begitu kan? Itu kan banyak sekali patung-patung. Kaum muslimin mengambil kampak ataupun alat-alat besar seperti martil dan lain sebagainya itu untuk menghancurkan. Maka ketika dalam penghancuran itu tidak satu patung pun yang dapat melawan dalam hal tersebut. Tidak ada satu pun yang melawan. Itulah yang diingatkan Allah kepada kita, la yastati'una nasrakum. Tidak dapat menolong kamu yang mana dulu engkau sesembahkan hal tersebut. Wala antum ampusahum yansurun, sedangkan dirinya pun juga tidak dapat tertolongkan. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Memang kajiannya ini memang kalau kita lihat, kalau orang melihat sering diulang. Tapi jangan kita lihat di situnya sebetulnya dalam firman Allah ini. Kenapa Allah sering mengulang ini? Karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang, baik yang rasakan ataupun apalagi yang tidak dirasakan. Na'udzubillah min dalik. Hanyut dalam kesesatan, tidak pernah mau mengagungkan, mentauhidkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya lihat sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup diucapkan sekali dan selesai, kata Ustaz Fajrul. Memang harus diucapkan berkali-kali agar terhujam dia di dalam jiwa dan akan teryakini dia di dalam akidah yang kokoh dan kuat. Untuk itu kita menemukan di sini Allah sekali lagi menegaskan kepada kita, jangan sembah selain Allah dan berusahalah mencapai ridho ilahi. Ini bukan beban. ada orang melihat bertauhid itu beban, menyembah itu beban, apa berislam itu beban. Itu pandangan yang memang dasar awalnya memang betul ada taklif. Tetapi di sisi lain sebenarnya itu bukanlah beban dalam arti sesuatu yang tidak ada balasannya. Kita menemukan orang yang beragama itu adalah orang-orang yang tenang dalam menghadapi musibah yang begitu dahsyat. Sangat berbeda dengan orang yang tidak beragama. Ketika dia menghadapi musibah, maka kita menemukan di Tokyo, di Jepang baru-baru ini, itu akan banyak terjadi bunuh diri. Karena apa? Bagaimana perusahaan yang tidak pernah bangkrut selama 70 tahun, sekarang tiba-tiba kolaps. Bayangkan perusahaan yang menurut logika sehat itu tidak akan mungkin jatuh. Tetapi Allah berkehendak. Ada mekanisme yang akhirnya itu jatuh. Bagi orang yang beriman, disinilah muncul akidah yang kokoh tadi, sehingga dia dapat sadar bahwa hidup ini bukanlah di dunia saja, dan hidup ini bukanlah materi saja, tetapi hidup ini lebih dari itu, ada akhirat, ada ketenangan di saat dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melepaskan segala embel-embel materi yang rupanya ketika kita renungi kata-kata dunia itu dari bahasa Arab yang artinya dunu, artinya dekat. Dunia ini dekat, sebentar saja dia sudah akan selesai. Atau dani, sesuatu yang hina, begitu banyak pun yang kita raih, dia tetaplah akan menjadi kotoran atau menjadi barang-barang rongsokan yang lapuk. Maka apalagi lambang yang layak untuk diilustrasikan dengan dunia yang rapuh dan lemah ini. Kalaulah itu dunia, maka orang yang beriman akan menikmati ridho ilahi, ketauhidan, dan akan mendapatkan ketenangan di dalam mengarungi kehidupan ini, baik dia senang ataupun dia susah. Iya, memang sangat menarik sekali kajian ini. Karena kenapa sangat menarik? Orang mudah bosan ketika ingin mentauhidkan nama Allah, tapi orang tidak pernah bosan ketika mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dengan kekuasaan Allah. Allah telah ciptakan bumi ini yang kita nikmati selama hidup ini adalah memang betul-betul ciptaan Allah. Langit yang menjadi atap bumi ini yang kita lihat sehari-hari itu memang adalah memang tiada duanya kekuasaan Allah yang tidak pernah dapat orang mengimbanginya. Maka marilah kita kembali merenungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hamba sekaligus kita menganggap bahwasanya Allah lah sebagai pelindung kita dan sebagai penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya Allah lah sebagai pelindungku, sebaik-baiknya Allah sebagai penolongku. Mudah-mudahan dapat kita renungkan kembali ayat ini, semoga menjadi hiasan kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Sapiar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.